نحمد منه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن ألقى الحديث كتاب الله فخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Kembali kita mengkaji kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin dan masih dalam pembahasan bab taubat. Berikutnya kita akan masuk kepada hadis yang ke-23 dari kitab Riyadhus Shalihin. Qala An-Nawawi rahimahullah, berkata al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah wa 'Amir bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law anna li ibni Adam wadiyan min dhahab ahabba an yakuna lahu wadiyan walan yamla fahu illa turab wa yatubu Allahu ala man tab. Muttafaqun alaih. Hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, law anna li ibni Adam wadiyan, seandainya saja Ibnu Adam memiliki satu lembah min dahab emas, artinya dia memiliki lembah yang penuh dengan emas di situ. Punya adalah lembah tidak terkira nilainya. Kalau dikatakan sebanyak satu lembah, tentunya itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa besarnya. Akan tetapi apakah kemudian seseorang bisa memiliki harta yang demikian banyak yang melimpahnya merasa cukup? Rasulullah menyatakan ahabba an yakuna lahu wadiyan, dia tetap ingin untuk mendapatkan dua lembah. Anggaplah kemudian dia mendapatkannya dua lembah, apakah kemudian cukup? Rasulullah menyatakan walan yamla fahu illa turab, dan tidaklah memuaskan dirinya, tidak akan bisa untuk memenuhi mulutnya kecuali tanah. Artinya akan senantiasa seperti itu hingga seorang Ibnu Adam tersebut meninggal dunia. Di saat meninggal dunia, terputus daripada dunia, tidak lagi ada yang bisa diharapkan daripada dunia, saat itulah kerapusannya, ketamakannya, keinginannya terhadap dunia terputus. Kemudian Rasul menyatakan wa yatubullah ala man taba, dan Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat dari siapa saja hamba-hambanya yang bertaubat kepadanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di antara keadilannya dan hikmahnya, Allah Azza wa Jal memberi kepada siapa saja yang dia kehendaki dari hamba-hambanya pemberian harta, kekayaan, kecukupan, pemberian dunia. Dan Allah dengan hikmahnya pula menahan dan menyempitkan rezeki dari hamba-hambanya dalam urusan-urusan dunia. Allah menyatakan, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya." Kamilah yang membagi-bagikan dalam surat Zukhruf. Kami yang membagi-bagikan di antara mereka, di antara manusia. Ma'isyatahum, ma'isyah mereka, penghidupan mereka, rezeki mereka. Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Al-Imam Syafi'i di dalam tafsirnya Abwa'ul Bayan, beliau menyatakan tafawutun nas fil arzah wa hudud sunnah min sunanillah as-samawiyah al-kauniyah al-qadariyah la yastati' ahadun min ahli al-aus al-tabtah tabdilaha wa la tahwilaha wajhin min al-wujud. Bahwasannya keberagaman manusia dalam pemberian bagian rizki dari Allah Azza wa Jal, keberagaman artian ada yang diberi banyak, ada yang diberi sedikit, itu merupakan sunnatullah yang berlaku pada hamba-hambanya. Tidak akan ada seorang hamba pun yang sanggup untuk merubahnya atau menggantinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan segala sesuatu dalam kehidupan di dunia ini. Seseorang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekayaan, tetapi bisa jadi ya suatu saat nanti Allah pergilirkan kekayaan tersebut, digilir kepada yang lainnya. Allah berikan kepada seseorang kesehatan, akan tetapi juga akan bergilir padanya kesakitan. Allah SWT berikan kepadanya kelapangan, tetapi suatu saat dia akan diuji dengan kesempitan. Dan seterusnya, wa tilkal ayyamu dawiluha bainan nas. Itulah hari-hari Allah pergilirkan di antara manusia. Sehingga mengetahui hal tersebut, sifat daripada seorang yang beriman, seorang mukmin, hendaknya dia qanaah terhadap apa? Terhadap pembagian-pembagian Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan urusan dunia. Qanaah terhadap perkara dunia akan membawa kepada rahatun nafs, ketenteraman jiwa, ketenangan hati. Qanaah merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau kaitannya dengan urusan dunia. Adapun jika kaitannya dengan amalia ta'at, ibadah, maka sepantasnya setiap mukmin bersemangat dalam menambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu merupakan sebab yang akan membawa seseorang kepada kebahagiaan yang hakiki. Kunci daripada keselamatan hidupnya di akhirat nanti. Karena ya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita agar kita berlomba dalam urusan agama kita, dalam urusan ketaatan, dalam urusan ibadah. Tidak ada di dalam Al-Qur'an perintah untuk berlomba dan bersegera kecuali dalam perkara ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan wasari'u ila maghfiratin rabbikum wa jannatin 'adzuha sabwal aus u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah. Carilah orangmu, kejar pada apa yang Allah telah sediakan untukmu di negeri akhirat. Jadi terkait dengan akhirat, Allah perintahkan kejar, cari. Artinya semangat kita untuk urusan akhirat kita. tetapi tidak melupakan bagian dunia. Nah, untuk bagian dunia Allah hanya sekedar, jangan dilupakan. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Kerja, tetap bekerja. Dan ini diperintahkan ya, di dalam Al-Qur'an. Idza qudiyatish shalah fantasiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Selesai sholat, maka berkebalan di atas muka bumi untuk mencari karunia Allah, rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi terkait dengan untuk usaha, dikejar dan sebagainya, maka akhirat kita itu yang diutamakan. Jangan terbalik ya, justru yang dikejar adalah dunia, dunia, dunia. Waktunya habis untuk dunia, siang dan malam bekerja untuk dunia. Akhiratnya kapan? Ya akhirnya kalau ingat, kalau ada waktu, kalau ada kesempatan. Diajak ta'lim, diajak ngaji, diajak ya, pelajari ilmu agama, insya Allah kalau ada waktu. Jangan terbalik. Ayatnya tidak demikian bunyinya. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Bukan wabtaghi fima ataqallahu darul dunia, bukan. Bukan disuruh mengejar-ngejar dunia kita. Wala tansa nasibaka minad dunia. Ayatnya demikian. Jangan itu terbalik, jangan lupakan. Ya tetap sholat lima waktu dan sebagainya, tetapi tidak pernah untuk mempelajari tentang agamanya. Terkadang syaitan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah membukakan satu jalan kebaikan atau bahkan sekian banyak jalan kebaikan-kebaikan dalam rangka menutup satu jalan yang akan membawa kepada kesuksesan kita di kehidupan akhirat kita. Jalan-jalan kebaikan banyak dan itu dibukakan oleh syaitan. Ini yang kamu butuhkan, ini baikkan ini. Tetapi tujuannya supaya apa? Supaya kita tidak paham terhadap agama kita. Hakikat daripada kita hidup di dunia itu apa? Kita tidak paham. Nah ini, syaitan senang dengan orang-orang yang hanya sekedar bermodal semangat ibadah, tetapi kemudian tidak memiliki ilmu. Ini sesuatu yang sangat disenangi oleh syaitan. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sepantasnya bagi kita memiliki hirs, semangat dalam belajar agama, untuk kemudian diamalkan tentunya. Ibnu Mubarak rahimahullah menyatakan, ra'aitu dzunuba tumitul quluba wa qad yuritu dhulla idmanuha. Aku melihat dosa-dosa mematikan hati dan melahirkan, yakni mewarisi kerendahan, kehinaan orang yang terus-menerus dalam perbuatan dosa. Dosa-dosa apabila dituruti akan membawa kepada matinya hati. Wa tarkuz dzunub hayatul qulub. Dan meninggalkan dosa ini akan menghidupkan hati. Wa khairu li nafsika isyamuha. Dan sebaik-baik muamalah terhadap dirimu sendiri dan terhadap jiwa kita, terhadap nafsu kita adalah dengan dimaksiati. Jangan dituruti, jangan diikuti kemauan-kemauan jiwa. Wahai asadatina illal muluku wa akbaruku in warubbanuha. Adakah yang membinasakan daripada agama, merusak agama, melainkan para raja-raja ya, dan para ahli ibadah yang jahil, yang tidak memiliki ilmu, dan para umat yang fajir, yang mereka tidak menjalankan ilmu. Tiga kelompok yang membawa pada atas muka bumi. Ulama mengerti ilmu tapi tidak menjalankan, menyembunyikan ilmu dari kaumnya, dari umatnya, dari masyarakatnya, tidak mau mengajarkan ilmu. Dia sendiri juga tidak mengamalkannya. Orang khusnuzon kepada dia, dia ini adalah orang yang alim, orang yang berilmu. Ditanya tentunya dalam perkara-perkara agama, nah dia sembunyikan. Ya ini nanti kalau saya jawab demikian sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah Rasul, orang akan lari dari saya. Berbahaya seperti itu kaum muslimin. Kemudian yang kedua, jahil tetapi ahli ibadah, semangat, tidak pernah belajar ilmu. Nah, ini juga berbahaya. Orang pun akan husnudzon kepada dia, ini ahli ibadah, orang yang saleh, masya Allah. Ucapannya didengar, tindakannya diikuti. Ya. Disebabkan karena dia menampakkan kesolehannya, tetapi jahil, tidak paham terhadap ilmu. Ini pun juga berbahaya kaum muslimin. Kemudian tentunya para penguasa, mereka akan bertanya kepada orang-orang ini, karena mereka-mereka adalah orang-orang yang jadikan panutan. Kalau kemudian yang jadikan panutan sudah rusak, bagaimana kemudian pemerintahnya? Sehingga demikian kata Abdullah bin Mubarak, yang merusak agama, merusak tatanan daripada kehidupan dunia adalah penguasa yang tidak terbimbing, dan dua orang tadi, alim yang fajir dan ahli ibadah yang jahil. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang tabiat manusia, di mana mereka tabiat asalnya adalah rakus terhadap dunia. Sebetapapun banyaknya pemberian Allah kepada dia, karena di dalam hadis ini dikatakan mendapatkan satu wadi, ya, wadian, satu lembah emas. Ya, kita tidak bisa membayangkan berapa triliun nilainya kalau satu lembah penuh dengan emas itu. Tetapi itu tidak membuat puas dan cukup sebanyak itu. Dia akan mencari yang kedua, dua lembah sudah dia dapatkan, dia akan mencari yang ketiga dan seterusnya. An-Nawawi rahimahullah, beliau menyatakan dalam Sahih Muslim, fihi dhammul hirsi 'ala dunya wa hubbul mukafara biha wa rahbatiha. Pada hadis ini terdapat celaan bagi para pemuja dunia, orang-orang yang hirs, sangat rakus terhadap dunia, sangat semangat dalam menuntut mencari dunia, suka bermegah-megahan, muka taraf. Dan itu di dalam Al-Quran disebutkan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kalian bermegah-megah, berbanyak-banyakan, hingga kalian pun, ya, zurtumul maqabir. Zurtum di sini maksudnya adalah meninggal dunia, tetapi disebutkan dengan kalimat ziarah karena memang di alam kubur itu hanya sementara, ibarat orang yang hanya singgah saja. Sehingga Allah menyebutnya hatta zurtumul maqabir, ini sampai kalian meninggal dunia. Suka dengan kemewahan, kebanggaan. Innamal hayatid dunya la'ibun wa lahwun wa tafakurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Kehidupan dunia itu hanyalah permainan dahulu ini, dan itu disebutkan di dalam surat Al-Hadid. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'a, di sini kita bisa pahami bahwasannya karakter dasar manusia adalah rakus terhadap dunia. Nanti kita akan bahas bahwasannya bukan perkara yang tercela kalau hanya sekedar cinta dunia yang tidak melalaikan, tidak apa-apa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Zujina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatir muqantarah min adz-dzahabi wal fiddah wal khayl musawwamah wal anam wal hars." Dalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kehidupan dunia, cinta kepada istri, anak-anak, ya. Kemudian harta yang melimpah dari emas dan perak, kuda-kuda, yakni kendaraan-kendaraan yang mewah, tanaman, binatang ternak, peliharaan, dan itu semua merupakan kehidupan dunia. Sedangkan kehidupan dunia pada asalnya Allah ciptakan untuk kita, pada asalnya adalah perkara yang mubah, selama tidak membawa kepada melampaui batas terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, tidak membawa kepada kerusakan dan kefasikan, tidak membawa kepada kemaksiatan, tarku ta'ah, mentihaku, berharamat, meninggalkan ketaatan, lakukan berbagai macam perkara-perkara yang haram. ini tadi yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah karakter dasar manusia. Ya, karakter dasarnya seperti itu. Hubbul isdiyah minad dunya, suka untuk ditambatkan dunia, dunia dan dunia. Ini karakter dasar manusia. Adapun orang-orang yang beriman, ini pembahasannya sudah lain lagi kalau kita berbicara tentang orang-orang yang beriman. Orang-orang yang bertauhid, maka mereka memiliki satu sifat. Sifat yang pada hakikatnya sifat itu ibaratnya adalah satu kontrol bagi tabiat yang Allah Subhanahu wa taala pada diri setiap manusia, kecintaan terhadap dunia. Itu sesuatu yang tidak bisa tidak. Tetapi dengan adanya satu sifat ini yang hanya dimiliki oleh seorang mukmin, ya, menyebabkan terkontrol tabiat tadi. Terkontrol. Apa itu tabiat tersebut? Apa itu satu sifat tersebut yang mengontrol tabiat terakusan terhadap dunia? Al-qona'ah. Rasa qona'ah. Qona'ah terhadap urusan-urusan dunia. Karena dia mengetahui tentang hakikat daripada dunia ini. Bahwasannya dunia hanyalah darul mamal. Ya, ini sekedar singgah saja. Walaisat darul mustaqor. Bukan tempat untuk menetap. Ya. Dunia itu hanya sekedar apa? Tempat singgah sementara dan bukan tempat menetap. Dan dia di dunia itu sekedar untuk mempersiapkan perjalanan yang sangat jauh. Singgah sebentar tetapi sangat menentukan. Karena disitulah dia harus mempersiapkan segala macam bekal-bekal untuk perjalanan yang sangat jauh tersebut. Apakah kemudian makul, artinya bisa masuk akal, ya, seseorang yang mengetahui tentang hakikat ini, dia itu hanya tinggal sementara di situ, di satu tempat, ya. Kemudian dia akan melanjutkan perjalanan yang sangat jauh. Di tempat yang dia tuju itu, dia hanya akan bisa membangunnya dengan sesuatu yang dikumpulkan di tempat dia singgah. Kemudian dia berada di tempat singgah tersebut, dia membangun di situ rumah yang sangat megah semuanya. Dia habiskan perbekalannya untuk membangun sesuatu yang dia tahu nanti akan dia tinggalkan. Dia harus melakukan terus perjalanan yang masih sangat jauhnya tadi. Apakah yang seperti ini dilakukan oleh orang yang berakal? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka tentunya ini adalah kebodohan. Terlebih, ya, kalau kemudian seseorang dalam keadaan dia tidak tahu, ya, itu di situ bukan tempat tinggal, dia nantinya akan meninggalkannya. Kemudian segala sesuatu yang semestinya itu menjadi perbekalan, ya, dia hancurkan. Bukan dia manfaatkan, dia hancurkan. Itu lebih-lebih bodoh lagi. Dihancurkan sama dia. Padahal dia tahu nanti akan dia tinggalkan tempat ini. Perbekalan yang harusnya dia pakai, dia hancurkan. Wallahu musta'an. Maka seorang mukmin dia mengetahui akan hakikat ini, sehingga dia berusaha untuk menundukkan jiwanya, mengalahkan tabiatnya, mengontrol daripada sifat kerakusannya terhadap dunia, cintanya terhadap dunia dengan keimanannya. Dan dengan itu akan lahir sifat qona'ah, rela dan ridha terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya. Kemudian menerima segala apa yang diberikan oleh Allah kepada dirinya, serta dia pandai mensyukurinya. Meskipun tidak menghalangi untuknya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tambahan-tambahan karunia-Nya. Nah, ini orang yang beriman. Terkait dengan urusan dunia, berapapun pemberian Allah Subhanahu wa taala bagi saya cukup. sedikit ataupun banyak cukup bagi saya. Inilah pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Hadza qadarillahi li. Ini adalah sebaik-baik pemberian Allah Subhanahu wa taala bagi saya. Sebaik-baik pilihan Allah untuk saya saat ini, pemberiannya adalah seperti ini. Untuk dunia ya, kita bicara tentang dunia. Adapun untuk akhirat, maka dia senantiasa menambah semangat dalam beribadah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling qanaah dan paling zuhud terhadap urusan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditawarkan untuk beliau dunia dari ujung barat sampai ujung timurnya. Akan tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam tidak membutuhkan hal tersebut karena beliau tahu bahwasannya dunia itu hanyalah sementara. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seandainya beliau itu berdoa, ya Allah jadikan Gunung Uhud sebagai emas, bisa. Kalau seandainya itu dunia bernilai dan memiliki dalam artian sesuatu yang akan membawa kepada keberkahan, kesuksesan dan keberuntungan, Rasulullah SAW bisa berdoa, ya Allah ij'al Uhud dan dzahaban, bisa jadikan Uhud sebagai emas. Tetapi beliau tidak pernah berdoa dengan demikian. Bahkan sebaliknya, beliau memuji orang-orang yang qanaah terhadap dunia, zuhud terhadap dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Tuba liman hudiya lil Islam." Beruntunglah bagi orang yang ditunjuki oleh Allah kepada jalan Islam. "Wa kana 'aysuhu kafafan." Dan adalah kehidupannya itu kafaf. Kafaf itu pas-pasan. Dalam kehidupan dia itu pas-pasan. Kafah. Tidak lebih tapi juga tidak kurang. Wa qona, dan merasa cukup dengan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qona'ah itu bukan berarti merasa cukup dengan yang sedikit terus begitu, enggak. Merasa cukup dengan yang diberikan Allah kepada dia, itulah qona'ah. Dan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya tidak akan ada yang mampu menolaknya, ya. Jika Allah menghendaki kepada seorang hamba kebaikan, tidak akan ada yang mampu untuk menghalang-halanginya. Maka qanaah adalah merasa cukup dengan pemberian Allah. Itu sifat qanaah yang sebenarnya. Hadis yang tadi disebutkan adalah riwayat Tirmidzi, asalnya dalam Sahih Muslim. Dan di dalam Tuhfatul Aqwadi, syarah Sahih Tirmidzi atau syarah Sunan Tirmidzi, ya. Abu Barakuri menyatakan, wa kana aitu tafafan ay la yanqusu an hajati wa la yazid ala kifayati. Maksud daripada kafafan yakni pas-pasan, yakni la yanqus an hajati, tidak kurang dari kebutuhan dia. Wa la yazid, tetapi juga tidak lebih daripada apa yang dia butuhkan. Karena jika terlebih akan membawa kepada sifat bator, ya, tughyan, bisa membawa kepada melampaui batas. Dan rezeki di saat terlebih orangnya tidak sanggup dan tidak paham terhadap hak-hak harta tersebut, akan menjadi malapetaka bagi dirinya. Dia tidak pandai dalam bersyukur. Seseorang uji dengan kebaikan dan dengan kejelekan, untuknya dalam riba, ya. Harta itu pun tak. Wa nabluukum bil bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kalian dengan kejelekan dan kebaikan. Jadi kebaikan itu tak ujian. Kalau kejelekan dituntut kesalahan, kalau kebaikan dituntut syukur. Ya. Dan syukur tidak lebih ringan daripada sabar. Orang yang tidak bisa bersyukur berbahaya. Harta yang melimpah pada dirinya, ya, itu akan bisa menjadi petaka di akhiratnya nanti. harta yang halal itu minimalnya akan menjalani hisab yang berat di akhirat, ya. Seorang mukmin yang kaya dengan mukmin yang fakir di akhirat nanti masuk surga, jaraknya itu 500 tahun perjalanan. 500 tahun. Ya. Jaraknya itu 500 tahun. Dihisab orang yang fakir, ya cepat dia hisabnya karena memang hartanya sedikit. Dia makan daripada harta yang Allah titipkan kepada dia tidak terlalu banyak. Hisabnya cepat, dia masuk ke dalam surga. Sedangkan orang yang kaya harus dia mendapatkan muhasabah, hisab yang cukup panjang. Jaraknya bisa sampai 500 tahun. Dan ini dalam hadis yang sahih. Sehingga Rasulullah SAW justru beliau, kehidupan beliau, meskipun beliau mungkin ya, kalau menginginkan dunia bisa dibukakan untuk beliau kerajaan langit dan bumi, baik timur maupun barat, tapi bukan itu yang beliau inginkan. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, al-qana'ah, ya, sifat qana'ah itu tidaklah menghalangi seseorang untuk berusaha dalam urusan dunia. Jadi seorang yang dia statusnya sebagai pedagang, ya, dia kemudian berusaha untuk melariskan dagangan, mengembangkan usaha, itu bukan kemudian dia, oh berarti tidak qanaah, bukan, ya. Salah. Itu tetap qanaah selama dia masih dalam koridor syariat, tidak melanggar syariat. Nah, kecuali kalau kemudian dia dalam perdagangan karena ingin mendapatkan keuntungan yang besar, dia melakukan apa? Takfif. Takfif ini mengurangi timbangan. Allah menyatakan wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang yang suka mengurangi timbangan. Nah, ini kekurangan-kekurangan seperti ini. Ini berarti dia tidak qanaah. Selama dia jujur dalam berniaga, dalam berbisnis, walaupun bisnis tersebut berkembang pesat, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia disebut sebagai orang yang qanaah selama dia masih menjalankannya sesuai dengan koridor syar'i. Tidak melanggar aturan-aturan syar'i dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Usaha apapun dari seorang hamba selama dia menjalankannya sesuai dengan koridor syariat, tidak terjatuh dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka sebesar apapun daripada harta yang diharapkan itu Allah Subhanahu wa taala yang cukup dengan pemberian tersebut, itulah qanaah. Dan dia mengetahui tentang hak-hak harta pada dirinya, hak-hak harta tersebut, lista ili wal harum, untuk orang-orang yang meminta-minta, orang-orang yang terhalang daripada mendapatkan pekerjaan. Berbuat baik kepada dil kurba wal yatama wal masakin wal jari dil kurba wal jari jurba sahibi bil kalami wa misabil dan seterusnya. Ya, tahu apa harta tersebut kemana harus dialokasikan. Maka dia orang yang qanaah, meskipun dia kaya raya. Zuhud pun tidak demikian, ya. Jangan dikira orang yang zuhud itu tampilannya kompang-kamping, tembelan, ya. Tidak mesti seperti itu. Orang zuhud adalah orang yang dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Tarkul malam yang fa'lil akhirat. Meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Harta, kalau seseorang memegangnya dengan tangannya, ya, memegangnya dengan tangannya, dan dia mengetahui tentang hak-hak harta tersebut, sebanyak apapun harta yang dia kuasai, tidak bermadar pada dirinya. Ya. Tidak bermadar pada dirinya. Karena harta tersebut akan membawa kepada kemanfaatan-kemanfaatan akhiratnya. Kalau harta ini tidak bermanfaat, dia buang. Oh, tidak bermanfaat untuk akhirat saya. Dan itulah zuhud yang sejati. Tarku malayan fa'il akhirat. Meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuk akhirat. itu zuhud yang sejati. Adapun orang yang harta itu berada dalam hatinya, hati dikuasai oleh kecintaan terhadap dunia, maka dia menjadi orang yang paling sengsara meskipun harta tidak ada pada dirinya. Paling binasa karena kecintaan terhadap dunia. Walaupun dia dikejar-kejar, dia kejar ke dunia itu tidak pernah dapat, tidak pernah sampai kepada dirinya, tetapi dia tersiksa dengan itu. Karena yang di dalam hatinya adalah harta. Adapun orang yang harta itu sebatas apa yang ada di tangannya, tidak pernah sampai masuk ke dalam hati, dia ya, mengetahui bagaimana harus mengalokasikannya, maka sebanyak apapun harta tersebut tidak akan bermadharat biidznillah. Kemudian bukan termasuk sifat qanaah di saat seseorang ya mendapatkan kesempitan rezeki atau berkurang rezeki hari ini dibandingkan yang kemarin, ya dia merasa ya kurang puas pada dirinya, ada tasahut ya, ketidakpuasan terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukan sifat qanaah. Sifat qanaah seberapapun Allah beri dengan kerja yang dia jalani secara halal, ya, dia sabar dengan itu. Kalau sedikit dia sabar, kalau banyak dia bersyukur. Demikian pula bukan termasuk qanaah kalau kemudian mengadu kepada sesama manusia, maka pada hakikatnya dia mengadukan Allah Azza wa Jalla kepada makhluknya. Terkadang tanpa sadar, terkadang di antara kita mungkin ada yang melakukan hal tersebut. Mengeluh terhadap kekurangan-kekurangan ya, dan kemerosotan daripada usahanya. Pada hakikatnya dia mengeluhkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang membagi-bagikan harta tersebut. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kamu yang membagi-bagikan ya, ma'isyah tersebut. Allah Subhanahu wa taala yang membagi-bagikannya kepada siapa? Manusia, kepada hamba Allah Azza wa Jalla. Maka qanaah adalah seperti yang tadi telah disebutkan. Tidak pernah mengeluh pada apapun dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka kunci daripada kebahagiaan dalam kehidupan dunia itu adalah sifat qanaah. Orang yang mendapatkan sifat ini, maka dia beruntung, sukses hidupnya dalam kehidupan dunia, karena dia merasa cukup dalam urusan dunia. Yang dia pandang adalah orang yang di bawahnya selalu. Dan ini adalah sabda Rasulullah SAW, unduru ila man huwa asfala minkum, perhatikan, lihat orang yang lebih rendah daripada kalian, orang yang di bawah kalian. Wala tandur ila man huwa fawqakum, jangan melihat kepada yang di atas kalian. Bahwa ajdar Allah tazkuru ni'matullah alaikum, karena dengan seperti itu lebih pantas untuk kalian tidak meremehkan nikmat-nikmat Allah atas kalian. Orang yang diberi rezeki yang sedikit, dia melihat, oh rezeki saya alhamdulillah lebih banyak daripada rezekinya si fulan di bawahnya. Orang katakanlah mendapatkan rezeki yang paling rendah, lah paling sedikit misalnya, dia melihat kepada yang di bawahnya, alhamdulillah saya masih punya pekerjaan, fulan tidak punya pekerjaan, kasihan. Selalu melihat kepada yang rendah dalam urusan dunia. Orang diuji dengan sakit, alhamdulillah di sana lebih banyak orang yang lebih sakit daripada saya. Di saat kita sakit di rumah ataupun di rumah sakit, ya, maka kita akan melihat orang-orang di sana yang lebih sakit daripada kita. Seberat apapun rasa sakit tersebut, pastinya masih ada orang yang lebih sakit daripada kita. Kalau kita memandangnya kepada hal tersebut, maka kita masih akan bisa mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Kelaku juga Allah atas segala keadaan. Dan itu yang disunahkan di saat kita ditimpa musibah. Adapun orang yang tidak tidak memiliki sifat qanaah, maka yang terjadi apa yang disebutkan di dalam hadis ini tadi, ya, dia tidak akan pernah merasa puas dengan dunia. Sebanyak apapun hartanya, semegah apapun rumahnya, ya, semewah apapun kendaraannya, setinggi apapun kedudukannya, tidak akan pernah puas. Apakah itu kebahagiaan? Apakah itu kesuksesan? Sukses dan bahagia bukan dihitung dan diukur dari pekerjaan, dari kedudukan, dari status sosial, dari kemewahan, dan yang semisal. Tidak. Selama dia masih belum merasa puas dan cukup, maka dia masih orang yang fakir, masih miskin. Tetapi di saat dia kemudian merasa cukup, itulah kekayaan yang hakiki. Ghina al-qalb, kekayaan hati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya kepada hamba-hambanya yang beriman. Sebagian salaf menyatakan, Abu Sulaiman Ad-Darani menyatakan, inna qauman qalabul ghina fahasibu annahu fi jam'il mal. Ada orang-orang yang mereka mencari kekayaan. Mereka sangka kekayaan itu ada pada mengumpul-ngumpul harta. Ala wa innamal ghina fil qanaah. Ketahuilah bahwasannya kekayaan itu ada pada sifat qanaah. Kekayaan itu ada pada sifat qanaah. Ibnu Jauzi mengatakan, man qanaa taba aisuhu wa man tamaa qala qaisuhu. Barang siapa yang qanaah maka akan baiklah kehidupannya, dan barang siapa yang rakus tamak maka akan panjang kedunguannya. Ini maksudnya apa? Tidak pernah merasa cukup dan tidak pernah merasa puas. Ini hanyalah perbuatan orang yang dulu. Karenanya disebut orang ini tola paisuhu. Tois itu ya ini tidak punya apa istilahnya pendirian. Tois. Az-Zahabi menyatakan dalam Syiar Alamin Nubala, al-qurru 'abdun ma qana wal 'abdu qurrun ma qana. Orang yang merdeka itu menjadi budak karena rakusnya, kerakusan dia. Ya ini diperbudak oleh dunia. Ya, diperbudak oleh dunia. Karena kerakusannya. Seorang yang bekerja mungkin dia gajinya luar biasa tingginya, tetapi dia diperbudak oleh dunia, kesibukan yang tiada henti ke sana kemari terus begitu sepanjang hari. Bayangkan, dia mungkin punya kekayaan tetapi tidak bisa menikmatinya. Kapan menikmatinya? Baru istirahat sebentar, telepon tring, sini kesini kesana, ya, tidak bisa menikmatinya. Dia mencari dunia untuk dinikmati oleh orang lain, sedangkan dia sendiri tidak bisa menikmatinya. Padahal yang mempertanggungjawabkan nanti dia. Allahul musta'an, kerugian yang besar, ya, diperbudak oleh dunia. Kemudian budak, di saat dia qanaah maka dia seperti orang yang merdeka. Apapun keadaan dia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam akhir hadis tersebut ana tambahkan sedikit saja, wa yatubullah 'ala man taab, dan Allah menerima tobat bagi siapa saja yang bertobat kepadanya. Artinya bahwasannya orang yang demikian keadaannya merasa rakus terhadap dunia, biasanya keadaan orang yang seperti ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia, ya, sehingga dia terjatuh dalam dosa demi dosa. Karenanya diakhir oleh Rasulullah SAW dengan kalimat Allah menerima tobat bagi siapa yang bertobat, dan itu merupakan besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun kemaksiatan hamba, di saat dia bertobat Allah akan membukakan pintu tobatnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nastaghfiruka wa nasalla ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.